something in the wake of your smile. I get a notion from the look in your eyes. Yeah, you've built love, but that love falls apart. Your little piece of heaven turns to dust. Listen to your heart. Air mata berjatuhan di bumi Palestina. Dengan keras darah tertumpah mereka terus berjuang. Berteriak berkumandangkan niat dan senjata. Setiap langkah terdetak takut akan kematian. Dengan penuh pegangan cinta dan kasih sayang akan tanah Palestina yang selalu dibanggakan. Yang dicipta-ciptakan, yang selalu diimpikan. Kini hancur dan tinggallah puing-puing kenangan. Tegak badan berdiri, senyum menatap langit. Ribuan tangisan anak kecil memanggil hati. Terbangnya peluru tak goyangkan niat di dalam hati. Panas telah tarik senjata, maju dan siap mati. I always pray for Palestina yang tercinta. May God bless all you and keep fighting for Palestina peoples. I'm here with you, they hear all this thing for you Palestina. Suara to Palestina from Nusa Ina. I know there's something in the wake of your smile. Sebuah kemerdekaan rudal meluncur seakan tak berhenti. Kematian mereka seakan tanpa arti. Bangunan yang kini terlihat hancur berserakan. Hanyalah sebuah saksi bisu dari sebuah peperangan. Ya Tuhan, hidupilah rakyat Palestina. Hidupilah mereka dari kaum Zionis yang hina. Berilah mereka kekuatan untuk bertahan hidup. Berilah mereka semangat yang takkan pernah meredup. Berlinang air mata, ceritakan sejeritan suara tangis pun menerpa. Listen to your heart, Palestina, oh in my heart. Keep fighting and smile, don't try to cry, please stand and fight. Bangun berdiri, kibar bendera untuk tanah tercinta. Doaku selalu untukku, God bless Palestina. Kini perdamaian hanyalah fata morgana yang terlihat kabur dan terpapar secara maya. Mungkin ini mimpi buruk bagi rakyat Palestina yang harus selalu dihadapi secara nyata. Tangisan yang tiada guna, darah yang mengalir seakan telah terlupa. Semoga mereka yang telah sahih diterima olehnya. Sudah sempat bagi mereka masyarakat Palestina. I know there's something in the wake of your smile. Listen to